Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kita masuk di biografi sahabat lain, ya, sahabat yang mulia juga dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki julukan, ya. Sahabat ini memiliki julukan Habru Ummati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Habru Ummati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini memiliki julukan orang yang paling alim, ya. Yang habr itu artinya orang yang alim, yang ilmunya sangat luas, ya, dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ungkapan ini tidak hanya disebutkan oleh satu dua orang, tapi hampir setiap orang yang datang kepada beliau dan belajar kepada beliau itu mengucapkan, ya, gelar yang mulia ini atau ungkapan bentuk pujian, ya, kepada sahabat yang mulia ini dengan kedalaman ilmu dan luasnya ilmu yang beliau miliki, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, salah seorang sahabat yang mulia, juga memuji sahabat ini dengan ucapan innahu fatal kuhul lahu lisanun saul wa qalbun aqul. Apa artinya? Innahu fatal kuhul lahu lisanun saul wa qalbun aqul. Dia adalah seorang pemuda yang masih belia. Fata itu pemuda, al-kahul atau kuhul itu belum tua-tua banget, ya. Antara di bawah 30 tahun, ya. Ada yang mengatakan antara 30 sampai 50 tahun, ya. Lahu lisanun saul, yang mana lisannya itu senantiasa banyak bertanya tentang ilmu dan kebenaran, ya. Wa qalbun aqul, dan memiliki kedalaman pemahaman, ya, berkaitan dengan Islam ini. Maka disebutkan dengan qalbun aqul. Qalbun itu artinya hati, aqul itu yang berakal. Maksudnya di situ adalah pemahaman, memiliki kedalaman pemahaman yang benar, ya, dari, ya, tuntunan dalam syariat agama ini. Karena ada yang pemahaman yang mungkin dalam memahami ada yang salah gitu, ya. Maka Umar bin Khattab ini memuji sahabat yang mulia ini dengan dia adalah seorang anak muda yang masih cukup belia, yang bersemangat untuk senantiasa mencari ilmu, mendalami ilmu agama ini, dan ilmu yang dipelajarinya itu difahami dengan benar dan betul-betul didalami dan diresapi. Maka dengan kata qalbun itu maknanya apa? Maknanya tidak hanya sekedar sebagai teori yang cukup di akal, tetapi sampai masuk ke lubuk sanubari yang paling dalam, dan itu energi yang paling kuat untuk kemudian mengalir dalam anggota badan yang lain yang membuahkan hasil dengan amal soleh, ya. Maka sahabat yang mulia ini, ya, nanti akan kita lihat bahwa memang betul beliau tidak hanya sekedar seorang pemuda belia, tapi beliau memang betul-betul tadi banyak bertanya, bahkan mencari ilmu itu sampai didatangi orang itu, sampai beliau rela untuk menunggu di depan pintu rumah seorang ulama itu, seorang alim itu untuk dia belajar ilmu, dan bentuk bahwa memang betul-betul beliau memahami Islam ini tidak hanya sekedar teori, itu nampak dalam kehidupan sehari-hari beliau. Salah satu riwayat yang masyhur dari sahabat yang mulia ini bahwa di pipi beliau ada gerutan bekas dari tetesan air mata beliau yang menunjukkan bahwa beliau itu banyak dan sering menangis. Dan akan kita lewati juga ya, kondisi di mana beliau radhiyallahu taala an ini di saat orang-orang itu capek, beliau dalam satu rombongan itu di sepertiga malam orang itu capek dalam pepergian mereka, mereka semua tidur tapi sahabat yang mulia ini tidak tidur dan menangis dan membaca satu ayat dari ayat yang subhanahu wa ta'ala sampai tersedu-sedu hingga datang waktu subuh. Ya. Siapakah sahabat yang mulia ini? Beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala adalah masih ya sepupunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bapak beliau Al-Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dan Al-Abbas ini saudara kandungnya Abdullah bin Abdul Muthalib yang tidak lain ayahanda dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bercerita tentang ayah beliau, jadi Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini walaupun beliau waktu dalam kejadian Bai'ah Aqabah yang kedua kalau tidak salah, beliau belum masuk Islam. Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini belum masuk Islam, tetapi beliau menemani keponakannya yaitu Rasulullah SAW yang waktu itu berjanji untuk bertemu dengan rombongan jamaah haji dari Madinah, dari Yathrib. Mereka bertemu di Aqabah, di dekat Jumrah Aqabah yang hari ini masih ada masjidnya, masih dibangun di masjid dan masih ada, masjidnya kecil. Pengen tahu? Berangkatlah haji ya. Gak mungkin gak berangkat haji, gue pengen tahu. Ya lihat fotonya ada. Ya kebetulan gak ada slide-nya, jadi ada masih fotonya, lihat slide berikutnya. Itu masih ada ya. Al-Abbas bin Abdul Muthalib ketika menemani ponakannya yaitu Rasulullah SAW, sebagian yang lain mengatakan, loh ini kan bukan belum masuk Islam. Tapi Al-Abbas bin Abdul Muthalib, walaupun saya belum masuk Islam, saya datang kemari untuk memberikan jaminan dan saya ingin menjamin bahwa keponakan saya yaitu Rasulullah SAW dalam keadaan aman. Ya. Karena waktu itu Rasulullah membuat perjanjian atau bersepakat dengan kaum muslimin dari Yathrib untuk melakukan perjanjian Aqabah atau Bai'ah Aqabah, perjanjian setia ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib terlahir putra beliau yang bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ya radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, Abdullah bin Abbas ini lahir 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Artinya Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan selama 10 tahun beliau berdakwah di Mekah, 13 tahun maksud saya ya, 10 tahun itu beliau berdakwah di Mekah. Dari usia 50 tahun itu ya, maksud saya dikala Rasulullah SAW berusia 50 tahun Abdullah bin Abbas lahir gitu ya, maksud saya. Karena Rasul diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, beliau berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun dan di tahun ke-10 dari kenabian beliau Abdullah bin Abbas terlahir. Jadi Rasulullah pada usia 50 tahun sepupunya yang bernama Abdullah bin Abbas baru lahir. Ya. Maka setelah itu kan kemudian Rasulullah hijrah menetap di Mekah kurang lebih 10 tahun. Ditambah 3 tahun dari kelahiran Abdul bin Abbas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun, Abdullah bin Abbas masih berusia 13 tahun. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 15 tahun. Ya. Ini namanya juga riwayat. Ya, banyak rawi-rawi dalam kisah ini yang menyebutkan, ya, tapi yang lebih kuat beliau berusia 13 tahun dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi luar biasa, ya. Kita katakan luar biasa zaman sekarang, bahagia rahimakumullah, hanya dalam waktu 13 tahun itu Abdullah bin Abbas kecil betul-betul menjadi seorang alim, seorang ulama muda yang disegani oleh para senior sahabat radhiyallahu taala anhu. Bisa dibayangkan 13 tahun, hari ini baru tahu Facebookan dan WA-an gitu. Baca Quran aja Masya Allah 13 tahun sekarang sangat TPA, habis TPA gak sekolah lagi gitu, malu mau belajar Quran. Ya. Ini Abdul bin Abbas ketemu 13 tahun. Sekarang kalau dikurangi dari 13 tahun masa tamyiz pada usia 7 tahun, berarti 13 dikurangi 7 berapa? 6. Jadi beliau radhiyallahu taala anhum hanya 6 tahun itu bermulazamah atau menggali dan belajar ilmu agama ini kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 tahun. Tapi ya gurunya bukan profesor, bukan juga dokter, bukan juga S1, tapi lebih dari itu gurunya adalah orang yang terbaik dari umat ini. Beliau adalah seorang rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan enggak mungkin Abdul bin Abbas langsung paham Islam usia 1 tahun. Enggak, ya. Maka nanti dalam riwayat ini disebutkan ketika beliau nanti pada usia tamyiz, yaitu usia tamyiz itu membedakan dalam ilmu fikih namanya tamyiz itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang buruk, itu usia 7 sampai 10 tahun. Ya. Dia tahu kalau ini panas, kalau tahu kalau ini dingin, tahu kalau ini tidak boleh, tahu kalau pisau ini tajam, ya, dan selain sebagainya usia 7 tahun, 7 sampai 10. Maka usia tamyiz ini kemudian dalam syariat agama kita diajarkan anak itu untuk sholat, diajarkan anak itu untuk puasa, diajarkan anak itu syariat-syariat dalam agama kita. Ya. Karena nanti persiapan sampai usia 10, nanti kemudian persiapan juga masa balik. Penanaman sejak pagi, penanaman sejak dini, ya, terhadap kewajiban, ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, disebutkan dalam buku ini faqad istama'a lahu majdus sohbati, dalam diri Abdullah bin Abbas ini terkumpul kemuliaan. Kemuliaan beliau sebagai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ta'akhkhara miladuhu qalilan lamma syarufa bi suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau menjadi junior sahabat, ya. Tapi ini ada satu kemuliaan, bisa bertemu dengan Rasulullah, iman, beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu definisi sahabat. Wa majdul qarabah, beliau juga memiliki kemuliaan dari sisi kerabat, masih satu nasab, ya, satu keturunan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang ketiga yang beliau miliki adalah majdul ilmi. Beliau memiliki kemuliaan ilmu yang sangat luas, maka beliau terkenal dengan habru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seorang alim, seorang ulama dengan luasnya ilmu seluas, ya, samudra, bisa disebutkan gitu kan, ya, dari umat ini, dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memiliki keutamaan kemuliaan wa majdut tuqa. Beliau juga memiliki keutamaan bahwa dia adalah seorang yang sangat bertakwa. Ditunjukkan dengan apa? Faqad kana sawaman bin nahari wa qawaman bil lail. Abdullah bin Abbas itu selain dia alim, selain dia itu ahli ilmu dalam Islam, tapi beliau juga ahli ibadah. Orang yang sangat takut bertakwa kepada Allah karena di siang harinya beliau itu berpuasa dan di malam harinya beliau melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail atau sholat tahajud. Mustaghfiran bil ashar, di waktu sahur, detik-detik menjelang waktu fajar itu beliau adalah orang yang memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan beliau itu ditunjukkan dengan baka'an min khasyatillah hatta khaddata dam'u khaddaihi, dan beliau adalah seorang sahabat yang banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga tetesan air mata beliau itu yang mengalir di pipi beliau itu membekas, ya, di pipi beliau ada jalur, ya, dari tetesan air mata beliau dan itu nampak di wajah beliau radhiyallahu taala an. Ya. Di samping itu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an juga terkenal dengan julukan Turjumanil Quran. Sahabat yang menjadi penerjemahnya Al-Qur'an, artinya sahabat yang a'lamuha bi kitabillah. Sahabat selain Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas ini salah seorang dari sekian sahabat dan sahabat yang paling mengetahui isi kandungan Al-Quran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa afqahuha bi ta'wilihi, sahabat yang paling faham dengan tafsiran yang ada di dalam Al-Quran. Maka kalau kita membaca Al-Quran atau kita membuka kitab-kitab tafsir, kitab tafsir yang paling lengkap dengan riwayat dan paling besar adalah tafsir Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid. Yang tadinya beliau mau menulis 300 ribu halaman. Cuma jadi 24 jilid dengan cetakan hari ini, kurang lebih, tergantung cetakannya. Kalau kita membuka kitab tafsir itu, Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, di situ ada riwayat, artinya setiap ungkapan itu ada riwayatnya, ada runtutan perawinya, ada runtutan sanadnya, siapa dari siapa dari siapa, ternyata dari Ibnu Abbas. Dan itu paling banyak adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Sama juga ketika kita nanti membuka tafsir Ibnu Katsir, banyak, ya, dari tafsir-tafsir yang ada dalam Ibnu Katsir itu juga riwayat-riwayat dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan dari murid-murid beliau, ya, yang akhirnya kemudian kita juga bisa baca itu. Ya. Wa aqdaruha 'ala an-nufudhi ila aghwarihi wa idraki maramihi wa asrarihi. Ya, beliau juga selain itu juga beliau seorang sahabat yang memiliki keberanian, ya, ketika bertemu dengan musuh dan ya memiliki keahlian dalam ketepatan ketika beliau memanah, ya. Jadi berkumpul kemuliaan-kemuliaan itu pada diri Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, kita sebutkan tadi Abdullah bin Abbas mulai belajar di usia tamyiz, di usia 7 tahun kurang lebih belajar Islam ini, dan selama berarti kurang lebih tadi 6 tahun itu waktu yang cukup singkat untuk mencari gelar apa, S1 apa S2, 6 tahun ini. Tapi beliau tidak mencari itu tentu. Dalam waktu 6 tahun itu beliau meriwayatkan 1660 haditsan. 1660 hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. 1660 hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Jumlah yang cukup banyak dalam waktu 6 tahun saja, dalam usia kurang di bawah 15 tahun. Beliau belum balik berarti. Karena beliau wafat usia 13 tahun. Kalau usia standar orang itu balik 15 tahun. Dalam waktu 6 tahun beliau bisa menghafal 1660 hadis. Ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, berapa hadiskah yang sudah kita hafal hari ini? Jawab sendiri-sendiri ya. Enggak usah diomongin. Satu aja enggak ada, Mas, gitu ya. Paling hadis apa sih? Ya hadis yang biasa kita amalkan habis wudu, itu hadis juga kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarik. Hadis mau masuk masjid. Jangan-jangan enggak baca juga ini doa masuk masjid. Paling itu yang kita hafal kan? Allahumma ftahli abwaba rahmatik, paling pendek itu. Keluar kamar mandi ghufranaka. Iya, kalau ingat, kalau enggak ingat enggak dibaca. Masuk kamar mandi itu kan semua hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebenarnya sudah banyak, cuma malu-malu aja ya. Sebenarnya sudah banyak hadis yang kita baca atau kita hafal tapi malu ya. Atau malu-maluin, enggak tahu juga saya. Tentu ini juga jamaskan bahagia rahimakumullah, pelajaran dan cambuk bagi kita. Ya. Kadang-kadang perhatian kita kepada hadis-hadis Rasulullah ya, kadang-kadang ya, itu ya enggak tahu nomor berapa ya. Tergantung kebutuhan kita ya. Kalau pas mau nikah ya ngafalin hadis lah tentang nikah kira-kira yang bermanfaat gitu ya. Kalau hadis mau jual beli, cari hadis tentang jual beli ya. Baru itu aja. Kalau enggak ada kebutuhan ya yalah nantilah, Mas, gitu. Mikir utang aja belum kebayar katanya. Enggak ada hubungannya jamaah sekalian. Ya. Walamma wada'athu ummuhu hamalathu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang cukup menarik. Dikala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala ini terlahir gitu ya. Oleh ibunya ya, itu dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sudah usia 50 tahun. Ya. Kira-kira ya jenggotnya sudah mulai putih mungkin ya. Gitu, Pak. Yang penting ya kalau atasnya enggak apa-apa lah kelihatan tuh, Pak. Yang penting semangatnya, Pak. Rasulullah SAW ya dihadapkan kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas, bayi Abdullah bin Abbas. Maka fahannakahu biriqihi. Maka Rasulullah SAW yang mentahnik, yang kita sering sebutkan, mentahnik Abdullah bin Abbas itu dengan air liurnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bagian dari sunnah ketika bayi lahir itu jangan kasih ASI. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita memakan kurma, kita kunyah kurma itu sampai lembut, kemudian kita ambil kurma itu dengan tangan kita, kemudian kita suapkan kurma yang sudah kita kunyah itu ke mulut bayi yang baru terlahir itu, baru setelah itu dikasih ASI. Ya. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an sejak bayi sudah mendapatkan keberkahan. Karena asupan makan yang masuk ke dalam lambung beliau, ke dalam ya diri beliau adalah air liurnya Rasulullah SAW bersama dengan ya lembutnya ya apa namanya kurma yang telah dikunyah oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Rasulullah masih hidup semua yang ada dalam diri Rasulullah itu keberkahan. Bahasa kita ada karomahnya. Oh ya. Maka para sahabat banyak yang ingin menyinggol Rasul, seperti yang kita sebutkan kemarin, sahabat yang kemarin baru selesai kemarin minggu lalu. Kemarin enggak ingat, sekarang lupa. Namanya Usaid bin Al-Khudair yang ingin mendekat dengan Rasulullah, ingin kemudian mengenakan apa tubuh beliau dengan Rasulullah, ingin mengena karena dengan apa keringat Rasulullah dan lain sebagainya. Dan itu mukjizat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air liurnya. Seperti yang kita sebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika beliau mata beliau sakit, kemudian oleh Rasulullah bukan diludahi tapi oleh Rasulullah diusap dengan ludah beliau dan sembuh. Ya. Ada yang pengen sembuh, Pak? Pengen diludahi? Mumpung lagi agak serak nih. Tentu kalau gitu bau busuk ya. Itu subhanallah dan itu jelas, tapi begitu Rasulullah wafat tidak ada. Ya, tidak ada lagi. Ya, tidak ada baju beliau kalau udah Rasulullah wafat tidak ada mendatangkan apapun, ya. Maka jemaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, setelah itu kemudian dari situlah awal mula kemuliaan dan keberkahan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an dari asupan makan pertama yang masuk ke dalam diri beliau, ya, dari tahniknya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya tadi definisinya? Istilahnya tahnik, ya. Tahnik, ya, mentahnik bayi. Maksudnya adalah tadi memakan kurma, dikunyahkan kemudian dimasukkan ke mulut bayi. Dan itu efeknya bagus. Karena bayi itu akan apa namanya? Minum ASINYA akan semakin banyak. Ya. Enggak tahu itu nanti yang kedokteran bisa diteliti. Lumayan bagi buat bahan skripsi. jamaah sekalian baik rahimakumullah, maka dengan itu kemudian ketakwaan itu masuk dalam diri beliau, hikmah juga masuk dalam diri beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, barang siapa yang Allah berikan kepadanya hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Ya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak usia tamyiz itu, sejak usia 7 tahun itu, Abdullah bin Abbas senantiasa hidupnya hanya bersama Rasulullah SAW. Dalam arti, ya, lazama Rasulullah SAW mulazamatal aini li ukhtiha. Ya, ibaratnya, ya, beliau itu bermulazama. Kemanapun Rasulullah itu pergi, maka di situ ada Abdullah bin Abbas. Fakana yu'iddu lahu ma'an wudhu'ihi idza hamma ay yatawaddha. Abdullah bin Abbas dalam usia 7 tahun itu kelas berapa ya? Kira-kira kalau hari ini kelas 2 SD. Itu beliau menyiapkan air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hendak berwudhu. Dalam kuali begitu, dalam ember begitu. Wa yusalli khalfahu idza waqafa li shalah. Dan Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah sholat, maka Abdullah bin Abbas juga ikut sholat di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak riwayat berkaitan dengan tata cara sholat sampai hari ini. Gerakan-gerakan sholat kita itu banyak riwayat dari sahabat yang mulia ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah, pahala beliau mengalir. Kita bisa sholat dengan sholatnya Rasulullah itu dengan riwayat Abdullah bin Abbas itu. Ya. Tentu dengan riwayat yang lain dari sahabat yang lain, karena tidak hanya beliau sendiri radhiyallahu taala. Wa yakunu radifahu idza azama ala safari. Dan Abdullah bin Abbas ini mesti ketika Rasulullah itu pergi kemana, yang bonceng di belakangnya Rasulullah itu anak kecil itu yang masih usia 7 tahun kelas 2 SD usia kita hari ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ini bentuk menunjukkan bentuk di mana Abdullah bin Abbas itu terus bersama Rasulullah dan belajar, ya, dari Rasul yang mulia, ya, dari alim, ya, dari orang yang paling alim di muka bumi ini pada zaman itu Rasulullah SAW. Hatta ghadalahu kadhili yasiru ma'u an-nasara. Jadi dimanapun Rasulullah pergi, maka Abdullah bin Abbas akan ikut pergi. Wa yaduru fi falakihi kaifama dara. Dimanapun Rasulullah tinggal, dimanapun Rasulullah menginap, maka di situ mesti ada anak kecil itu, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Wa huwa fi kulli dhalika yahmilu baina janbayhi qalban wa'iyan wa dhihnan safiyan wa hafizatan dunaha kullal ayati tasjili hatta arafaha al-asrul hadith. Ya. Maka ya sudah barang tentu dalam usia yang sangat belia tadi, yang masih muda itu, usia ya bukan muda lagi tapi masih anak-anak bisa dikatakan seperti itu, hatinya masih bersih, pikirannya masih jernih, ya hafalannya masih kuat, maka setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah langsung beliau hafal. Setiap ayat yang ya dikabarkan oleh Rasulullah, dibacakan oleh Rasulullah, langsung beliau hafal. Setiap penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah beliau hafal. Ya. Dan ibarat beliau adalah ya sahabat yang merekam semua yang dilakukan oleh Rasulullah dan akhirnya kudugan sampai kepada kita semua ya sampai detik hari ini. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, kita simak bagaimana kisah Abdullah bin Abbas ketika beliau menceritakan dirinya sendiri. Beliau mengatakan, "Hamma Rasulullah sallallahu wasallamuhu alaihi bil wudu'i dzat marratin." Adzan. Belum ya. Suatu ketika Rasulullah SAW berkeinginan untuk wudu. Fama asra'an a'dattu lahul ma' fasurra bima sana'tu. Maka lalu kemudian saya bersegera menyiapkan untuk beliau air untuk wudu beliau, dan beliau begitu senang melihat ketika aku menyiapkan air itu. Walamma hama bi salati asyara ilayya. Maka ketika beliau itu mau salat, maka beliau memberikan isyarat kepadaku untuk ikut dalam sholatnya. An akifa bi izaihi fa waqaftu khalfahu. Beliau memberikan isyarat agar saya sholat di samping beliau, tapi kemudian saya sholat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sholat sendiri, Rasulullah memberikan isyarat datang kemari di sampingku. Tapi kata Abdullah bin Abbas, saya sholat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma intahati sholatu mala alayya wa qol. Setelah sholat itu selesai, setelah kami sholat selesai berjamaah berdua, lalu kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, mengatakan kepadaku, "Ma mana'aka antakuna bi iza'i ya Abdullah? Ma mana'aka antakuna bi iza'i ya Abdullah? Wahai Abdullah, apa yang menghalangimu untuk engkau berdiri di sampingku?" Fakultu, lalu aku katakan, "Anta ajallu fi aini wa azzu min an uziyaka ya Rasulullah." Engkau adalah orang yang sangat mulia di hadapanku. Engkau adalah orang yang sangat saya segani, saya hormati. Maka bagaimana mungkin saya sholat di sampingmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a yadayhi ila sama'i wa qala. Lalu kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ya ke langit, lalu kemudian beliau berdoa, "Allahumma atihi al-hikmah." Kemudian Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan sabdanya, dengan doa beliau, "Ya Allah, ajarkan kepada anak ini hikmah." Ya. Maka tadi kita sebutkan, waman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang diberikan Subhanahu wa taala hikmah itu, maka sungguh Allah telah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan maka dari doa itu kita sebutkan tadi, Abdullah bin Abbas adalah salah satu dari sekian ulama dan para sahabat yang masih belia di zaman itu yang sangat paham dan mendalami ilmu dan syariat agama Islam ini. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, dari hadis ini juga sebetulnya bisa kita ambil petik bagian dari tuntunan dalam syariat agama kita. Kalau kita sholat hanya berdua saja, maka Abdullah bin Abbas meriwayatkan kepada kita aturan mainnya, tuntunan syariatnya adalah ini imam, lalu kemudian makmumnya bersanding di samping imam. Ya, karena setelah itu dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas pasti sholatnya di samping kanannya Rasulullah SAW ketika mereka berdua sholat berjamaah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.